من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari-hari ini Allah telah memberikan kepada kita dengan rahmat-Nya berupa hujan. Yang kita berharap dengan hujan yang ada ini akan menjadikan basah bumi yang tadinya kering dan hampir mati. Tumbuh-tumbuhan yang ada padanya sudah gersang dan seterusnya, dengan datangnya hujan ini menjadi hidup kembali. Dan demikian pula kita berharap kepada Allah agar hujan ini pula berpengaruh kepada hati-hati kita, yang barangkali saja tadinya adalah kering, tadinya adalah barakallahu fikum, merasa hampir berputus asa dari rahmat Allah, akan kembali kita yakin Allah Maha Penolong. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan hujan berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-28. Huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka manusia berputus asa, dan Allah menyebarkan rahmat-Nya ke muka bumi ini, dan Dialah yang Maha Penolong lagi Maha Terpuji. Maka Allah lah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menolong kita. Tidak ada di sana penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala bentuk kesusah payahan hendaknya kita kembali kepada Allah. Dan Allah Maha Terpuji dengan segala apa yang Allah perbuat kepada hamba-hambanya, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak, maka kita memuji. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Apabila ditimpa kesenangan, beliau mengucapkan alhamdulillahillazi tatimu bihis shalihat bi ni'matihi allati tatimu bihis shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya semata akan sempurna amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan. Dan apabila ditimpa hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, di luar perhitungan dan lain sebagainya, maka beliau pun tetap memuji Allah karena Allah dipuji dengan perbuatannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyakun. Demikian pula keadaan wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Kadangkala mereka bisa sempurna melakukan ibadah disebabkan tidak adanya penghalang ataupun hal-hal yang mengharamkan mereka dari ibadah seperti haid ataupun nifas. Maka mereka pun tentunya memuji kepada Allah, di mana dengan nikmat yang Allah berikan tersebut bisa sempurna amalan soleh yang dia lakukan. Dan demikian pula dikala haid ataupun nifas datang kepadanya, maka dia pun tetap memuji Allah dalam setiap keadaan, karena itu merupakan kebaikan bagi dia. Betapa banyak seorang yang tidak lama haid, menanti-nanti kapan datangnya haid. Karena khawatir ya, mungkin aduh hamil lagi, ini anaknya masih kecil gitu ya, kadang demikian. Kapan haidnya, kalau haidnya datang seneng banget gitu ya. Nah ini barakallahu fikum. Sehingga ternyata ada kebaikan di sana. Barakallahu fik. Sehingga di sini ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah itu dianggap menjadi kurangnya sempurna kaum wanita, atau merupakan hal yang menjadikan kaum wanita itu kurang sempurna agamanya. 6. Jadi perlu diketahui akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ataupun menetapkan bahwasanya kaum wanita ini adalah orang yang kurang sempurna secara akal dan secara agama. Maka ketika itu mereka hampir tidak menerima. Namun Rasulullah menjelaskan, bagaimana kok bisa dikatakan wanita kurang akalnya? Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian laki-laki satu orang ini sebanding dengan persaksian dua orang kaum wanita. Di sini sehingga dianggap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang akalnya. Agak dibuka aja. Panas. Jazakallahu khair. Dan dari sisi agama beliau menyatakan alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa la tusalli. Bukankah salah seorang di antara kalian wahai saudari-saudariku, idza hadat apabila haid, lam tasum wa lam tusalli, mereka tidak boleh untuk berpuasa ataupun melakukan sholat. Maka mereka menjawab bala. Nggih. Ya ya Rasulullah, demikian kami dilarang melakukan sholat dan melakukan puasa. Maka dari sini jadilah mereka kurang dari sisi agamanya. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 304. Namun demikian bukan maknanya berarti kalau begitu kita adalah orang yang tidak sempurna. Tidak. Semua manusia ini memiliki nilai kurang. Tidak ada seorang pun yang sempurna. 6. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa menutup kekurangan kita dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan syariat-syariatnya agar bisa menjadi yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kita. Maka ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali ke pelajaran kita yang sebelumnya. Ini yang seharusnya jadwal ini diisi oleh beliau Ustaz Abu Qais Ridwanul Bari hafizahullah ta'ala. Namun karena ada sesuatu hal yang tidak bisa beliau tinggalkan dan tidak bisa diwakilkan, dengan terpaksa beliau menyerahkan kepada kami untuk bisa mengisi taklim ummahat ini. Maka dengan beristianah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka kita kembali meneruskan risalah yang kita baca terkait dengan taklim ummahat di sini, yaitu mengenai risalah terkait darah yang biasanya keluar dari kaum wanita. Yang ditulis oleh beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka sampailah kita di halaman yang ketujuh bagi yang membawa kitabnya, fotokopiannya. Setelah selesai kemarin tentang pembahasan bahwasanya waktu haid dan masa lamanya haid adalah kembalinya yang rajih, terjadi perselisihan di sana. Namun yang rajih yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah kembalinya kepada wujudud dam, didapatkan darah atau tidak. Jadi tidak mengharuskan umurnya 12, 9 tahun atau bahkan mungkin kalau di bawah itu sudah nampak adanya darah haid keluar dari si anak tersebut, maka dia dinyatakan haid. Dan tidak terbatas yang akhirnya 50 tahun. Namun kalau selama dia masih keluar daripadanya darah haid, maka masih haid. Ini demikian. Dan demikian pula jangka waktunya. Apakah temponya 6 hari, 7 hari, atau 2-3 hari, ini berbeda-beda. Masing-masing wanita memiliki tabiat sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Maka dari itu, dari sinilah terjadi perselisihan yang sangat pelik di kalangan para ulama mengenai batasan tentang kapan waktu yang dianggap itu haid. Namun yang rajih dalam permasalahan ini adalah dengan kaidah bahwasanya al-hukmu yaduru ma'illati. Yang namanya hukum itu berlaku sesuai dengan alasan kenapa hukum itu ditetapkan, yaitu adanya darah. Sehingga Syekh menerangkan di sana bahwasanya yang rajih dalam hal ini kembalinya kepada masih keluar atau tidak. Ini demikian. Sehingga kemudian beliau memaparkan hadis-hadis yang banyak dari 5 sisi. Hadis dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, kemudian juga pemahaman yang mereka, yang beliau radhiyallahu anhu rahimahullah Syekh Ibnu Shalih Utsaimin memaparkannya dengan kalau di sini hampir 1, 2, 3, 4 halaman. Namun kita meninggalkannya karena nanti kepanjangan. Nah, namun kita baca ringkasannya di halaman ke-7 yang paling atas sendiri. Warajih dan yang rajih wallahu a'lam adalah wallahu a'lam. Anna kulla ma ra'at annama kulla ra'atul mar'atu min dami tabi'i laisa lahu sababun min jurhin aw nahwihi fa huwa damul haid. Ini kesimpulannya, bisa ditulis kesimpulan Syekh Ibnu Shalih Utsaimin, bahwasanya setiap kali seorang wanita melihat adanya darah yang keluar, setiap kali wanita melihat darah yang keluar min dami tabi'i, yang merupakan darah tabiat, darah kebiasaan, laisa lahu sababun min jurhin, yang tidak ada sebab keluarnya, baik berupa terluka ya, operasi atau apa demikian, keluar dari farjinya, wanahwi dan yang semisalnya, fahuwa damul haid, ini maka inilah darah haid. Min ghairi takdirin bizamanin, tanpa adanya batasan waktu. Batasan waktu. Ausinnin ataupun usia. Tidak dibatasi waktunya seminggu, sehari, dua hari tidak. Ataupun usianya berapa tidak. Namun demikian. Illa melainkan ayyakuna mustamirron alal mar'ah. Kecuali kalau darah tersebut terus-menerus berkesinambungan. Berkesinambungan atas seorang wanita. La yang qati'u abada. Yang tidak pernah putus dalam 1 bulan full. Terus 1 bulan. Nah ini. Yang seperti ini. Maka ini tentunya harus dibedakan. Sifat darahnya. Sifat darah? Darahnya. Ternyata darahnya sudah mulai memerah. Masih darah, oh berarti ini sudah tidak hitam lagi. Kalau begitu ini bukan darah haid. Nanti demikian akan datang pembahasannya dalam pembahasan istihadhah. Au yang qati umudatan yasirah, atau kecuali pula darah itu terputus, berhenti dalam waktu yang pendek. Kal yaumi wal yaumaini fi syahri, dalam tempo 1 bulan ini berhenti sehari atau 2 hari. Sudah berhenti, tiba-tiba keluar darah lagi. Ini demikian. Maka fayakunu istihadhatan. Maka jadilah itu darah istihadhah. Ini keterangan beliau. Wasayati insyaallah ta'ala bayanul istihadhah wa ahkamuha. Akan datang penjelasannya tentang darah istihadhah. Nah, ini selesai kita dari pendapat yang rajih dalam perkara batasan waktu wanita haid dan umurnya. Maka kemudian beliau di sini akan membawakan suatu kejadian. Bagaimana kalau seorang yang hamil itu keluar darah darinya? Karena pada umumnya kalau orang hamil kan tidak keluar darah, tidak haid. Memungkinkan tidak ya seorang yang hamil itu mengalami haid? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka beliau menerangkan, al-ghalibul katsiru annal unsa idza hamalat inqata'a damu anha. Mayoritasnya, ya, kebanyakan yaitu kaum wanita apabila sedang hamil, maka terputus darah haid, tidak keluar darinya. Sebagaimana dikatakan al-imamu Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, innama tu'rafun nisa'ul hamlu atau al-hamla, innama ta'rifun nisa'ul hamla bingkita'id dami. Seorang wanita akan mengetahui kalau dirinya sedang hamil apabila tidak keluar darah haid. Biasanya kan begitu. Tidak keluar darah haid, berapa ditunggu sudah 10 hari, 2 minggu lebih baru dia tes positif. Alhamdulillah, hamil. Nah demikian. Sehingga kapan dia mengetahui indikasinya? Dikala tidak keluar darah haid. Ini selesai dari ucapan Imam Ahmad. Maka kata Syekh Ibnu Shalih Utsaimin selanjutnya, idza ra'atil hamilu damma. Sekarang orang sudah hamil, ya. Orangnya sudah hamil sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau bahkan mungkin menjelang melahirkan. Melahirkan. Ini patokannya. Nah, mulai belajar. Idza ra'atil hamilu adamma, kalau seorang yang hamil itu melihat keluar darah. Dirinci kata beliau. Perincian pertama. In kana qabla al-wad'i bi zamanin yasirin kal yawmaini aw thalasah. Kalau dia mendapatkannya sebelum HPL, hari perkiraanlah lahir. 2 atau 3 hari sebelumnya. Nah. Kemudian wa ma hutalq, dan diiring atau bersama keluarnya darah tersebut ada talq, yaitu apa talq adalah waja'ul wiladah, rasa nyeri ketika mau melahirkan, macek demikian bahasa kita ya, mungkin apa melilit apa rasanya gitu ya orang melahirkan. Ini wanita yang lebih paham ya. Kalau diiringi dengan yang seperti itu sebelum HPL 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, maka yang seperti ini fahuwa nifas, berarti dia sudah dihukumi darah nifas. Nah, ini demikian. Darah nifas. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in kana qoblal wad'i bi zamanin katsirin aw qoblal wad'i bi zamanin yasir, apabila keluarnya masih lama dari HPL. Baru umur 6 bulan kok keluar darah. Atau sebelum HPL 1 hari atau 2 hari, namun lakin laisa mahu talq, tidak dibarengi dengan rasa nyeri mau melahirkan. Maka ini laisa binifas. Fa laisa binifas. Bukan darah nifas. Nah, ini yang kedua. Kalau bukan darah nifas, sekarang pembahasannya. Kalau begitu darah apa? Darah haid apa darah fasid? Nah demikian. Di sini para ulama khilaf. Kata beliau, lakin hal yakunu haidon tasbutu lahu ahkamul haid au yakunu fasadan la yuhkam lahu bi ahkamil haid, dia itu darahnya haid atau nifas, sehingga nanti akan berbeda hukumnya. Kalau orang yang terkena darah haid berarti terkena hukum-hukum mahid, orang yang sedang haid tidak boleh dia itu didatangi ya, tidak boleh dia itu nam barakallahu fikum tawaf, tidak boleh dia itu dicerai ketika haid. Tidak boleh dicerai. Jadi ternyata, oh demikian. Ada 8 hukum yang terkena pada orang yang haid. Di antaranya 3 itu. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ini kalau dia haid. Namun kalau fasid, darahnya darah fasid, darah yang rusak, darah kotor, segala itu istilahnya, maka tidak berlaku hukum-hukum ini. Boleh didatangi, boleh sholat, boleh puasa, bahkan dicerai-cerainya bisa jatuh tolaknya. Tolaknya bisa jatuh. Nah ini demikian. Nah ini barakallahu fikum lah, sekarang apa? Berarti penting kita mengetahuinya. Maka Syekh menjabarkan dengan penjabaran yang panjang. Maka kita baca, fi hadza khilafun baina ahlil ilmi, dalam perkara ini terjadi khilaf di antara ahlul ilmi. wasawab, dan yang benar annahu haidun idza kana 'alal wajhi al-mu'tad fi haidiha, kata beliau. Dan yang benar itu adalah darah haid, dengan syarat apabila ini memang sisinya sama seperti kebiasaan wanita tersebut ketika haid. Misalnya, biasanya haidnya akhir bulan, keluar darah ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 25 Muharram sebagai misal. Oh, kalau begitu ya haid, karena memang biasanya akhir bulan. Nah, demikian ya. Kemudian juga dia melihat, biasanya saya itu kalau haid, itu kan masing-masing wanita berbeda tabiatnya. Diiringi nyeri, nyeri haid kadang. Lah nyerinya apakah nyeri wilada atau nyeri haid? Nah ini tadi, demikianlah harus bisa membedakan di sana. Ini demikian, dan ini masih lama. Baru usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kandungan sakit. Maka itu dihukumi darah haid, bukan darah fasid. Mayoritas atau sering kita mendengar kalau wanita hamil keluar dari darahnya darah fasid. Namun di sini Syekh menerangkan yang benar adalah darah haid. Asal dengan syarat keluarnya adalah dengan sisi yang terbiasa. Biasanya tadi seperti misalnya, biasanya keluarnya apa namanya? Akhir bulan atau awal bulan atau pertengahan bulan. Lah mereka lebih paham. Ya, biasanya kan bisa mengira-ira tanggal berapa. Nah ini keluar di antara tanggal tersebut, berarti ini haid. Li'annal asla fima yusibul mar'atu minaddami annahu haid, kata beliau, dikarenakan asal darah yang menimpa kaum wanita, yang keluar kepada kaum wanita adalah darah haid. Darah haid. Ini dengan syarat yang kedua, idza lam yakun lahu sababun yamna'u min kaunihi haidhon. 6. Apabila tidak ada di sana didapatkan sebab yang menghalangi keadaan darah ini, dihukumi darah haid. Jadi, tadi jelas. Kalau wanita hamil, keluar darinya darah. Asalnya kan tidak keluar darah. Ini kok keluar darah? Dihukumi darah apa ini? Apakah darah haid? Atau darah nifas atau darah fasid. Maka Syekh merinci. Yang pertama, kalau dia itu keluarnya sesaat, sehari, dua hari, tiga hari sebelum HPL, dan dibarengi dengan rasa nyeri yang sangat, ya sakit kayak mau melahirkan, maka itu darahnya darah nifas. Istilahnya orang Jawa mengangkat kidang apa ya, ya gitu ya, kan ada yang lama ada yang cepat ya. Nah demikian. Nah ini demikian. Nah itu darah nifas. Namun kalau tidak diiringi, masih lama ataupun sudah dekat, maka itu darahnya diperselisihkan di antara para ulama. Dan yang rajih kata Syekh adalah darah haid, dengan syarat keluarnya memang di hari-hari kebiasaan dia, akhir bulan, apa awal bulan atau pertengahan bulan. Dan wanita hafal yang seperti itu. Ya. Dan yang kedua, dengan syarat kalau memang tidak ada hal yang menghalangi, sebab-sebab yang menghalangi untuk dihukumi sebagai darah haid. Apa yang menghalangi? Contohnya, ternyata terjatuh dia, kebentur apa ya, kan keluar darah tiba-tiba, ya. Lo apa ini? Lah ini apa? Lah itu, ya. Apa darah lo? Ini darahnya darah mungkin fasid, mungkin karena luka atau apalah, ini demikian. Jadi tidak didapatkan sebab-sebab yang lainnya. Memang darah mu'tad, darah yang tabii. Ini demikian. 6. Kenapa ini sisi yang pertama? Dan sisi yang kedua, kenapa kita mengatakan itu darah haid? Laisa fil kitabi wa sunnah ma yamna'u haidil hamil. Ya. Ma yamna'u haidil hamil, kata beliau, dan tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah dalil yang melarang adanya haid bagi orang yang sedang hamil. Ya, tidak dapatkan. Jadi di sana dihukumi pokoknya haid gitu aja. Ya, dihukumi haid. Nah, tidak ada di sana melarang bahwasanya tidaklah ada bagi orang wanita yang sedang hamil, maka dia tidak haid, itu tidak didapatkan. Sehingga di sini kembali kepada hukum asal, yaitu apa yang keluar dari wanita berupa darah, selama itu darah tabii, darah yang sifatnya biasa normal, hanya demikian, tidak ada sebab apakah karena sakit atau karena operasi atau karena jatuh dan sebagainya, maka ini adalah darah haid. Ataupun juga dengan sebab wiladah melahirkan, maka itu darah haid. Barakallahu fikum. Maka yang dikuatkan oleh beliau ini merupakan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam, dan beliau Syekhul Islam mengatakan dalam Ikhtiyarat, Wahakahul Baihaqi wa riwayatun an Ahmad. Naam, Wahakahul Baihaqi riwayatan an Ahmad. Al-Baihaqi menghikayatkan satu riwayat dari Imam Ahmad. Balhaka annahu roja' ilaihi. Bahkan beliau menghikayatkan bahwasanya Imam Ahmad kembali kepada pendapat ini. Pernah tidak berpendapat seperti ini, namun kembali lagi berpendapat seperti ini. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, fayasbutu li haid al-hamil. Maka boleh kita menetapkan haid bagi orang yang sedang hamil. Ma yasbutu li haidi ghairil hamil, ya. Demikian pula kita menetapkan hukum bagi orang yang hamil kemudian haid, ya. Wanita hamil yang haid, kita kenakan padanya hukum-hukum wanita haid yang tidak hamil. Artinya sama hukumnya. Pokoknya terkena hukum orang yang haid. Illa fi mas'alataini, kecuali dalam dua permasalahan. Permasalahan. Yang pertama at-talaq, ya, yaitu talak. Ini bagaimana talak orang yang sedang haid? Fayahrumu talaqu man talzamuha iddatu halal iddatu halil haid fi ghairil hamil. Maka diharamkan tolak, yaitu mencerai istri. Mantal zamuha iddatu halil haid, itu orang yang dia itu terkena kewajiban untuk berpegang pada iddah halil haid, yaitu iddahnya orang yang haid min ghairil hamil, yaitu ketika tidak hamil. Maksudnya bagaimana? Orang yang dicerai, wanita dicerai oleh suaminya. Nah, ini dia itu iddahnya, masa menunggunya tidak boleh dilamar oleh orang selain suaminya yang pertama dalam tolak satu atau dua, apabila salah satu khuyat, yaitu tiga kali suci, ya, salah satu kuru tiga kali suci, maka tidak boleh yang lain maju daftar saya melamar anda. Ini enggak, yang paling berhak suaminya yang pertama. Nah, sampai kalau sudah tiga kali suci ini suaminya tidak rujuk kembali, berarti halal bagi yang lainnya untuk maju. Ini demikian, ya. Ini kalau dicerai dalam keadaan dia itu bukan mati, atau mati, ya, apa namanya, janda bukan mati, dicerainya demikian, ya. Adapun kalau jandanya itu karena meninggal, maka kalau bukan hamil adalah 4 bulan 10 hari. Ini 4 bulan 10 hari. Ini demikian. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Nah, ini demikian. Adapun di sini kalau wanita tersebut hamil, penetapannya tidak seperti orang yang sedang haid di luar hamil. Demikian. Artinya kalau berarti sudah selesai haidnya sudah tidak, ya. Wala yuhramu fil hamil, ya. Dan tidak diharamkan pula, ini yang pertama, diharamkan seorang mencerai istrinya dalam keadaan sedang haid, kalau bukan karena hamil. Nah, namun kalau dia haidnya ketika hamil, kata Syekh, la yuhramu fil hamil. Di sini orang yang hamil tidak diharamkan, atau tolak tersebut tetap berlaku kalau dijatuhkan istri sedang hamil. Istri hamil 2 bulan, 3 bulan. Tiba-tiba suaminya mencerainya. Aku ceraikan kamu. Dengan niat, ya, dengan sadar bukan terpaksa. Akhirnya jatuh tolaknya enggak? Jatuh tolak. Walaupun sedang hamil. Namun kalau sedang haid, dia haid, ya di luar hamil, di luar hamil, dia haid, aku ceraikan kamu, maka yang seperti ini haram. Adalah dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mencerai istrinya dalam keadaan hamil. Maka Rasulullah, maka datanglah Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan apa yang diperbuat oleh anaknya ini. Maka Rasulullah mengatakan, murhu fal yuraji'ha. Perintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali istrinya. Artinya tolaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena sedang haid, sedang haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 5251 dan Imam Muslim nomor hadis 1471. Nah, jadi tidak boleh seorang di sini kecuali dua hal, yaitu tidak boleh mencerai wanita ketika sedang haid. Namun kalau hamil jatuh. Ini dikecualikan satu yang pertama. Karena li'anna talaqa fil haidi fi ghairil hamili mukhalifun liqaulillahi ta'ala. Dikarenakan orang yang haid bukan dalam keadaan hamil, di luar hamil, ini mentolaknya, menceraikannya, ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang pertama. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka cerailah cerailah kaum wanita tersebut li'iddatihinna, untuk berlaku masa iddahnya, yaitu masa ketika dia suci, bukan haid. Sehingga mafhumnya di sini, kalau dia mentolak istri dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, adalah menyelisih ayat ini. Karena perintah bolehnya mentalak istri adalah ketika mereka dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Amma tolakul hamil halal haidi fala yukhalifuhu. Adapun mencerai istri yang dia sedang hamil dan ketika itu terkena haid, sedang hamil terkena haid, ini tidak menyelisih ayat tadi. Karena dia berlakunya bagi dia iddahnya adalah iddatul hamli, bukan iddah huyat. Iddah yang akan berlaku iddahnya hamil. Nah, iddahnya hamil. Maksudnya iddah ini, seorang menunggu tidak boleh dilamar yang lainnya selama dia masih terkena masa tidak boleh dilamar yang lain. Itu namanya iddah. Nah, lah, dibolehkan seorang untuk mentolak istrinya masa iddah, yaitu ketika suci, maksudnya demi ketika suci. Nah, di sini kapan ketika hamil masa iddahnya? Iddahnya ya iddatul hamil, bukan iddah haid. Sehingga di sini seandainya seorang wanita mengalami haid, kok terus dicerai oleh istrinya, jatuh cerainya. Loh, tapi kan sedang haid, ya tapi dia haidnya ketika hamil. Alasan yang lebih kuat iddahnya iddah hamil, bukan iddah to, iddah apa? Huyat, bukan iddah huyat. Nah, di sini. Barakallahu fikum. Maka di sini beliau menyatakan li'anna man talaqal hamila faqad talaqa li'iddatiha, dikarenakan orang yang menceraikan istri dalam keadaan hamil, maka dia telah menceraikan dalam keadaan dia sedang suci. Artinya sedang iddah yang boleh ditolak. Sawa'un kanat haidun am tahira, sama saja apakah wanitanya, istrinya tadi dalam keadaan hamil ataupun sedang hamil ini dalam keadaan haid ataupun suci. Li'anna iddataha bil hamal, dikarenakan iddahnya adalah dengan hamilnya, bukan dengan huyat. Walidzalika la yuhramu 'alaihi talaquha ba'dal jima'i bi khilafi ghairiha. Jadi kapan seorang wanita tidak boleh dicerai atau cerainya suami tidak jatuh kepada istri? Dua keadaan. Yang pertama, ketika istri haid dicerai, aku ceraikan kamu, ya, 100 kali, 1000 kali enggak jatuh, satu pun tidak berlaku, ya. Yang kedua, setelah didatangi, berhubungan, setelah itu langsung aku ceraikan kamu, ini enggak jatuh juga, ya. Jadi ini demikian. Namun berbeda kalau istri itu hamil. Apakah dia haid ataupun sudah dihubungi, nah, berhubungan tadi, langsung dia mengatakan aku ceraikan kamu, maka tidak berlaku. Kenapa? Karena iddahnya hamil. Ini demikian. Dikecualikan ini keadaan yang pertama, ya. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua dibedakan dengan orang yang haid biasa di luar hamil. adalah tentang perhitungan iddah, masa menunggu. Iddatul hamil la tanqati illa biwad'il hamil. Bahwasanya iddah bagi wanita yang hamil apabila dicerai istrinya. Dicerai oleh suaminya adalah dengan melahirkan. Kalau sudah melahirkan berarti sudah selesai masa iddahnya. Ini demikian. Kalau sudah melahirkan walaupun mungkin cuma 1 minggu selesai masa iddahnya. Atau mungkin 9 bulan masa iddahnya selesai. Ya. Ini demikian. Jadi kadang lama, kadang sebentar. Berbeda dengan orang atau wanita yang haid bukan karena hamil. Ini bukan sedang hamil. Maka dia iddahnya kapan? Iddahnya kalau dicerai oleh suaminya berarti salah satu kuru, ya, yaitu 3 kali kuru. Kuru di sini diperselisihkan para ulama, namun yang rajih adalah suci dari haid. Suci dari haid. 3 kali suci dari haid. Berarti kalau dia sudah 3 kali suci dari haid, sudah selesai. Ini iddahnya. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Tidak bisa ditambah, sudah tetap seperti itu. Berbeda dengan hamil adalah sampai dengan melahirkan. Sawa'un kana tahidu amla. Sama saja dia mengalami haid di pertengahan kehamilan dia ataupun tidak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat yang 4. Allah Ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Dan mereka para wanita yang sedang hamil, waktu menunggu mereka iddahnya adalah sampai dengan melahirkan kandungannya. Melahirkan kandungannya. Nah, di sini menunjukkan 2 perbedaan yang terkait dengan haidnya orang yang hamil dengan haidnya orang yang tidak hamil. Adapun yang lainnya, berarti kalau sedang hamil mengalami haid, dilarang sholat? Ya. Dilarang puasa? Ya. Atau kita, sebelumnya kita di sini menyampaikan beberapa hal yang diharamkan atas orang yang haid. Ya. Sedikit kita ajukan di sini. Para ulama menerangkan di sana ada 8 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Yang pertama adalah al-wudu fil farji, yaitu berhubungan pada farjinya. Ini tidak boleh. 6. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah kaum wanita fil mahid, yaitu pada tempat haidnya. Pada tempat haidnya, ketika dia haid. Tempat haidnya dijauhi, tidak boleh. La taqrabuhunna, jangan kau dekati. Ini merupakan rahmat Islam dan syariat Islam ini. Di mana ahlul kitab zaman dahulu, sebelum datangnya Islam, betul-betul menghinakan kaum wanita. Kalau wanita, istri-istri mereka atau anak perempuan mereka mengalami haid, diusir di luar. Tidak mau makan bareng, tidak mau tidur 1 ranjang. Pokoknya diusir, najis sudah najis. Datanglah Islam membawa, mengangkat derajatnya kaum wanita. Bagaimana itu? Islam melarang ketika wanita haid hanya didatangi pada 6 farjinya. Adapun memasak, makan bareng, segala muamalah yang lainnya boleh. Kecuali 1 dok. Nah, berarti mulia kalau begitu. Berbeda dengan sebelum datangnya Islam. Menunjukkan Islam adalah mengangkat emansipasi wanita, bukan merendahkan. 6. Ini demikian, sehingga salahlah mereka yang menuduh Islam ini menindas kaum wanita dengan membatasi ruang lingkup gerak mereka hanya di rumah. Tidak. Nah, justru keberadaan Islam dan syariat Islam ini memuliakan kaum wanita dengan bukti dan realita yang banyak. Ini diantaranya. Nah, diantaranya. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika ditanya tentang istri yang sedang haid, kata Rasulullah, isna'u. Maka beliau, isna'u kulla syai'in illa nikah. lakukan apa saja yang kau sukai, ya, yang kau inginkan, kecuali nikah. Nikah di sini bimakna al-wud'u, yaitu berhubungan. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di nomor hadis 302. Hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita yang haid, ini kita bicara secara umum, ya, adalah diharamkan atasnya untuk dicerai, tolak. Haram untuk dicerai ketika dia sedang haid. Kalau mau mencerai, tunggu sampai suci, ceraikan baru demikian. Nah, ini ketika haid tidak boleh dicerai. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat yang pertama yang tadi kita baca, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikanlah mereka di masa iddah atau di masa mereka tidak haid. Tidak haid. Maka ini adalah menceraikan mereka. Mafhumnya berarti kalau sedang haid tidak boleh dicerai. Dikuatkan dengan apa yang diterangkan oleh Nabi SAW terhadap Abdullah ibn Umar. Atau pada Umar tatkala mengadukan anaknya menceraikan istrinya ketika sedang haid. Maka murhu fal yuraji'ha. Perintahkan kepada Abdullah untuk menarik kembali tolaknya. Rujuk kembali. Masih halal sebagai istri. Nah, ini demikian. Tidak jatuh tolaknya. Yang ketiga, diharamkan atasnya sholat. Melakukan sholat. Bagi kaum wanita ketika haid tidak boleh sholat. Hal ini didasarkan hadis Fatimah bintu Abi Hubais yang mengalami istihadhah, keluar darah terus menerus. Ya. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kata beliau, idza akbalatil haidatu fada'is sholata. Kalau datang waktu haidmu, wanita sudah hafal. Waktunya awal bulan, tengah bulan, pertengahan bulan tadi sudah hafal. Kalau datang waktu haidmu, maka fatrukis sholat, tinggalkanlah sholat, jangan kau sholat. Fa'idha zahaba qadruha, kalau sudah kadar kebiasaannya selesai, 6 hari, 7 hari, 5 hari, 4 hari, maka faghsili angkit damma wasolli. Masih keluar karena istihadhah dia. Maka cucilah darah tersebut, mandi, kemudian sholatlah. Menunjukkan di sini orang yang haid dilarang sholat. Nah, ini demikian. Dan yang ketiga, tentang orang yang haid, adalah mereka, atau yang berapa, yang keempat, diharamkan untuk melakukan siam puasa, wajib ataupun sunnah. Tidak boleh. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari kepada Yati Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 304, Rasulullah mengatakan, alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum walatusolli, bukankah salah seorang kalian wanita apabila mengalami haid tidak melakukan sholat dan tidak melakukan puasa. Nah, ini demikian. Menunjukkan di sini wanita tidak boleh berpuasa. Dan yang kelima, wanita yang sedang haid diharamkan tawaf. Ini menurut pendapat yang roji. Ini di sini demikian. Tidak boleh tawaf bil bait. Melakukan ibadah tawaf di Baitullah. Ini tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang tatkala ketika itu Aisyah mendampingi Nabi melakukan haji, melakukan hajatul wada. Namun qadarallahu wa masya'a fa'ala, belum sampai Mekah Aisyah mengalami haid. Maka Rasulullah mengatakan kepada beliau, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tathuri. Kerjakan seluruh manasik yang dilakukan oleh jamaah haji, ya. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Baitullah sehingga suci. Sehingga suci. Berarti menunjukkan orang yang haid tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah. Yang lain, seandainya mau wukuf di Arafah, boleh. Mau ihram, boleh. Mau barakallahu fikum mabit di Mina, sah. Ya. Hanya saat tawaf di sini tidak boleh. Nah, sehingga mereka terhalang dari melakukan tawaf. Ini demikian. Kemudian yang ke-6. Dilarang bagi wanita haid qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini menurut pendapat yang rajih. Tidak boleh bagi orang yang haid membaca Al-Quran. Wahwa qawlu kathirin min ahlil ilmi. Dan ini pendapat mayoritas dari kalangan ahlul ilmi. Di sana ada khilaf. Di sana ada khilaf. Namun ini yang rajih, tidak boleh bagi mereka membaca Al-Quran. Ya. Kecuali dalam keadaan yang memang dia amat membutuhkan untuk membaca Al-Quran. Seperti seorang hafizah misalnya. Kalau tidak dimurojaah malah hilang. Maka yang seperti ini dia membaca dari hafalannya. Nah, yang seperti ini diterangkan demikian. Adapun yang lainnya atau misalnya pula dia seorang mudarris. Mudarrisah, pengajar. Ngajari anak-anak. Ngajari ternyata dalilnya Al-Qur'an, maka dia baca Al-Qur'an tersebut. Nah, ini karena dalam keadaan memang butuh hajah yang seperti ini. Adapun yang lainnya itu tidak membaca Al-Quran. Ini menurut pendapat yang rajih. Ada sebagian ahli ilmi berpendapat boleh. Ya, yang tidak boleh adalah orang yang terkena janabah. Ini pendapat yang lain. Yang tidak boleh orang yang terkena janabah. Kenapa demikian? Alasannya karena yang namanya haid adalah takdir Allah. Takdir Allah. Berbeda dengan, tidak ada pilihan bagi wanita tersebut. Berbeda dengan janabah. Junub. Mandinya terserah. Ya. Mau bersegera berarti langsung suci, mau ditunda berarti ya masih belum terangkat hadas dari dia. Nah, di sini ini yang sebagian ulama. Nah, namun di sini pendapat mayoritas ulama adalah tidak boleh membaca Al-Qur'an dan itu lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Lebih ta'zim terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang ke-6 atau yang ke-7 adalah mashul mushaf. Memegang mushaf. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali mutahharun. Al-mutahharun di sini ada dua tafsiran. Sebagian menafsirkan mereka adalah kiramul bararah minal malaikah. Yaitu golongan yang mulia dari kalangan malaikat. Yang kedua adalah minal basyar, yaitu mutahharuna minal basyar, dari kalangan manusia. Maka dari dua pendapat ini terjadi perbedaan. Pendapat yang pertama yang menyatakan adalah mutahharun adalah dari kalangan malaikat, maka mereka menyatakan kalau begitu kita manusia tidak disyaratkan memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Nah, yang kedua yang menyatakan dari kalangan manusia berarti tidak boleh, harus suci. Namun demikian Syekh Saleh Fauzan dalam Mulakhas Fiqh dan yang lainnya menerangkan ini juga bisa muhtamal, bisa mencakup makna yang dari malaikat itu juga hukumnya terkena kepada manusia karena sama-sama hamba Allah yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ini sisi yang pertama dan sisi yang kedua ini lebih ablak, lebih mengagungkan Al-Qur'an, lebih mengagungkan Al-Qur'an. Nah, di sini ini yang pertama. Yaitu dalam bab bagi wanita haid tidak boleh memegang mushaf. Tidak boleh memegang mushaf. Ini demikian. Barakallahu fikum. Dan yang ke-8, sebagian ulama di sana, seandainya Al-Quran itu dipegang dengan ha'il, dengan pembatas, maka boleh. Seperti misalnya Al-Quran ada di dalam HP. Ini dihukumnya apa? Hukumnya hukum Al-Quran. Sehingga jangan sekali-kali dibuka di tempat-tempat yang kurang. Ya. Di tempat kotor. Ataupun yang diharamkan di dalam WC dan sebagainya. Seandainya dalam digital. Misalnya gitu. Alhamdulillah kita gak ada. Ya. Syekh Ubaid ditanya tentang hal seperti ini. Beliau menyatakan. Walakini la uhibbu. Aku tidak menyukai hal tersebut. Kalau dari sisi. Dilarang beliau tidak melarang. Cuma tidak menyukai. Karena kurang kita bisa mengagungkan syiar Allah. Kadang kan demikian ya. ini mungkin apa dan sebagainya demikian. Sehingga tadi, ya. Nah, sehingga di sini, bagaimana seandainya memegang mushaf, sebagian mengatakan kalau ada hail pembatas tidak mengapa. Seperti yang di HP, ada pembatasnya, iya ada pembatasnya. Namun kalau dia buka, sebagai misal dibuka, bagi yang layar sentuh atau bukan disentuh, nah, berarti dia menyentuh Al-Quran. Lah ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Paham di sini ya? Sebagaimana mushaf, seandainya mushaf, halaman pertama isinya surat Al-Fatihah, halaman kedua surat Al-Baqarah, seterusnya, dia memegang halaman pertama dan kedua, berarti namanya menyentuh. Namun kalau dia pegang, ada di sana buku dan sebagainya, ini kan juga bahasa kita namanya menyentuh juga ya, membawa. Nah ini tidak, ini karena ada pembatasnya. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjadikan ghilaf, sampul yang ada ini sudah dianggap pembatas. Paham di sini? Nah, jadi sudah enggak rancuk ya. Ini demikian. Namun bagi wanita haid dilarang memegang mushaf. Barakallahu fikum. Yang kedelapan. Dilarang bagi wanita yang sedang haid tuhulul masjid wal labsu fi. Masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya. Tinggal di dalam masjid, ya. Ini di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la uhillul masjida li junubin wala haidin. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah menyatakan la uhillul masjid, aku tidak menghalalkan masjid li junubin, bagi orang yang terkena janabah, dan juga wala haidin, dan juga tidak bagi orang yang wanita yang haid. Ini demikian. Dan demikian pula dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala sedang i'tikaf, beliau mengeluarkan kepalanya untuk dimandikan oleh Aisyah yang dalam keadaan haid ketika itu. Bukan Aisyah yang masuk, ya, namun Rasulullah menjulurkan kepalanya keluar, maka Aisyah mengeramasinya, mencucinya dari bagian luar masjid. Nah, di sini diambil kesimpulan oleh para ulama istinbat, karena menunjukkan di sini wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ini hal-hal yang dilarang ketika haid. Hanya saja tadi Syekh Utsaimin rahimahullah menerangkan larangan-larangan ini berlaku pada wanita hamil yang mengalami haid, dikecualikan dua perkara, yaitu tolak tetap jatuh. Tolak tetap jatuh. Kalau tadi di luar hamil tidak jatuh. Nah, tolak tetap jatuh, dan yang kedua adalah masa idahnya. Masa idahnya. Masa idahnya adalah kalau haid 3 kali suci. Ya. Kalau hamil berarti sampai dengan melahirkan. Ini dua perkara ini yang menjadi perbedaan antara haid yang terjadi pada wanita hamil dan haid yang terjadi pada wanita yang tidak hamil. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa kita ambil di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih tersisa di sana pasal mengenai tawari alal haid, yaitu di sana ada pembahasan mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada wanita yang sedang haid. Kadangkala maju, kadangkala mundur, kadangkala tersendat-sendat, ya, kadangkala bagaimanalah, itu nanti akan ada pembahasannya di dalam pembahasan risalah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap ilmu agama, belajar, memahami, mengamalkan dan mendakwakannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang istiqomah di atas al-haq ini sampai dengan meninggal. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.